Radikalisme tak hanya mewarnai lapangan di mana kepala dipenggal darah bercucuran. Radikalisme tak hanya makan korban di arena pertempuran, tapi juga di arena sosmed, di mana orang tak bersentuhan secara fisik, namun korban pun berjatuhan. Rasa benci, sehingga tak mampu berdiskusi. Persahabatan bisa terancam hanya karena perbedaan pendapat. Pro kontra, meruncing, keluarga bermasalah, bahkan tak sedikit suami istri masuk dalam ajang yang mengerikan. Radikalisme di sosmed tak terlihat mata telanjang, tapi akibatnya nyata, tak terbantah, sangat terang benderang. Karena itu perlu kedewasaan untuk tak menebar radikalisme lewat sosmed. Tapi mungkin ini tak bisa dicegah karena memang itu keinginan. Namun bagi Anda yang coba dipengaruhi, jangan membodohkan diri, mematikan akal sehingga terjebak dalam permusuhan yang kita sendiri tak pernah pahami. Bukankah itu mengerikan? Semoga kita bijak, tak terjebak atau terajak, terbujuk, rayu radikalisme. Selamat teliti. Cintailah kebenaran yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.